Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dan mengirim Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan petunjuk ataupun manhaj dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan selawat serta salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, agar kita dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita masih mengudara lagi melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka untuk menyejukkan keimanan kita. Hari ini insyaallah kita akan membawakan ayat 193 dari surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Artinya, dan jika kamu hai orang-orang musyrik yang menyerunya berhala mereka untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu, sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Hal ini, kajian kita ini sebetulnya ada terdapat 5 hal mengapa berhala tidak pantas disembah. Karena 5 hal ini termasuk dari kajian kita yang sebelumnya, yaitu pada ayat 191 Allah berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Itu terdapat 4 alasan. Alasan yang ketiga dan alasan yang keempat adalah wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, dan yang kelima adalah wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun, yang kita kaji pada ayat sekarang ini. Maka sengaja kita mengulangi kembali supaya mudah-mudahan dapat mengingatkan kita lagi. Yang pertama, kenapa berhala tidak pantas disembah? Yaitu pertama, berhala itu tidak mampu menciptakan. Kedua, ia sendiri diciptakan manusia. Ketika ia tidak mampu menolong orang lain karena ia lemah. Dan keempat, ia tidak dapat pula menolong dirinya sendiri karena sangat lemah. Dan yang kelima, bila kamu menyampaikan pesan dan doa kepadanya, ia tetap tidak mendengar dan menolak. Inilah pengertian dari bagaimana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah berhala tersebut. Memang pada kajian yang sebelumnya juga sudah dibicarakan bahwasanya untuk saat sekarang ini sudah tidak ada berhala lagi. Tapi dalam bentuk hal-hal yang lain, kadang-kadang manusia itu dapat menjadikan kehidupan di dunia ini menjadikan sesembahan baginya, seakan-akan itulah sebagai juru selamatnya, itu adalah sebagai untuk menyelamatkan dia sehingga mengantarkan kehidupannya kebahagiaan di dunia ini. Padahal itu adalah fata morgana belaka. Kenapa? Karena Allah sudah menanamkan syariat semenjak Rasulullah diutus 14 abad atau 15 abad yang silam, supaya kita mendapat kehidupan yang abadi. Dalam arti kata abadi ini, tidak saja kita dapat menikmati di dunia, tapi kita juga dapat menikmati kehidupan nanti di akhirat kelak nanti. Makanya ketika kita mengatakan wa in tad'uhum, dan jika kita aplikasikan zaman sekarang ini, kalau seandainya bahwasanya dalam pemilu yang akan datang ini, kalau seorang caleg meyakini bahwasanya dapat menghantarkan dia ke huda, petunjuk atau hal yang sangat menyenangkan, maka itu tidak akan mendapatkan hal yang mana dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mana itu maksudnya adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang seseorang sudah mencapai sesuatu itu, dengan sesuatu itu adalah sebagai puncak dari segala kehidupan yang saat sekarang ini. Itulah yang menjadikan manusia itu, yang menjadikan manusia itu sesat, tidak atau tidak mau lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah dirundung dengan materi kehidupan ini, dengan materi kehidupan ini seakan-akan inilah yang menyelamatkan dirinya, inilah yang menyelamatkan pribadinya, keluarganya. Padahal sudah kajian yang sebelumnya kita mengingatkan melalui firman Allah ini, kita sendiri saja belum tentu dapat selamat, apalagi harta yang kita yakini atau kedudukan kita yakini. Maka memang kita melihat sampai sekarang ini, Ustaz Arifin atau Ustaz Perdana, banyak sekali orang menjadikan kehidupannya yang mereka capai saat ini adalah memang kehidupan yang puncaknya, kehidupan tidak ada kehidupan yang lainnya. Bagaimana Ustaz menanggapinya hal ini? Iya, tentu saja ini salah. Karena apa? Karena dunia ini adalah sarana bagi umat Islam untuk meraih akhirat yang kekal dan abadi. Itulah framework, itulah ajaran yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup umat manusia. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan hal ini ketika dia bertemu dengan seorang komunis. Dia berkata, wahai komunis, ketika Anda melihat orang rivalmu yang menurut Anda itu salah, apa yang Anda lakukan? Tentu akan kami hukum, kata komunis tadi. Bagaimana orang yang salah menurut negara komunis, dia telah wafat dan belum dihukum? Maka si komunis tadi terdiam dia. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tentu ada hari akhirat di mana seseorang yang lepas dari hukum dunia akan dibalas di tempat itu. Jadi si komunis tadi pun terperangah dan nampaknya merasa benar juga, karena keadilan harus ditegakkan. Kalau tidak didapat di dunia, maka di mana lagi jalannya? Tentu ada akhirat. Untuk itu di sini juga kita menemukan bahwa di antara keindahan ayat 193 ini, kalau kita pahami sebagai mafhum mukhalafahnya, bahwa ketika berhala itu tidak bisa mengabulkan doa kita, maka Allah lah Maha Pengkabul doa. Maka disebutkan ud'uni astajib lakum, doa kepadaku, aku spontan akan mengkabulkan, memenuhi tuntutan doa-doamu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah qarib, fa inni qarib, aku sangat dekat. Untuk itu kenapa kok ada orang yang berdoa dan merasa tidak terkabulkan? Rupanya dia sendiri yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dia nyatakan bahwa dirinya itu dekat kepada kita. Bagaimana mau terkabulkan doa kalau misalnya pada waktu kejepit saja baru berdoa? Itu kan usaha-usaha yang tidak bagus. Taunya pada waktu minta baru datang, say hello. Setahun yang lalu entah kemana keberadaannya. Secara manusiawi saja hal ini tidak diterima secara akal sehat, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan dirinya dekat dan dia minta untuk terus mendekatkan diri kita kepadanya dengan melalui sholat yang 5 waktu. Tapi toh itu pun tidak dilakukan dan dilaksanakan. Maka sebenarnya kalau kita pahami di sini, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Bijaksana itu membahagiakan kita dengan doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita panjatkan. Tetapi tentu saja dengan satu usaha, dekatkanlah diri kita kepada Allah, karena Allah memang sudah begitu dekat terhadap diri kita. Iya, ayat ini dalam bentuk lain ingin memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana, coba bayangkan sebentar saja, seandainya kita meminta sesuatu kepada orang dan ternyata orang itu tidak melakukan apapun, rasanya kita akan sangat kecewa sekali. Nah, inilah yang digambarkan oleh keterangan ayat ini, bahwa berhala yang disembah atau serikat-serikat lain yang dijadikan sebagai pegangan hidup di dalam kehidupan ini, itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kemampuan apapun untuk baik memberikan hidayah atau petunjuk atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang menyembahnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini kepada kita agar kita tahu diri, agar kita tersadar bahwa sikap kita mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala atau yang lainnya, itu sebenarnya merupakan sikap-sikap yang tidak ada manfaatnya. Makanya di dalam keterangan ayat ini dikatakan sawa'un 'alaikum ada'utumuhum am antum samitun, sama saja kamu pinta tak kamu pinta juga tidak ada manfaatnya, tidak ada memberikan kesan apapun, karena toh kepada objek yang kamu pinta itu atau serikat itu tidak mampu memberikan apapun yang kamu inginkan, karena memang semuanya itu yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya adalah bahwa sekali lagi di dalam keterangan ayat ini dari beberapa keterangan ayat sebelumnya dan ditutup oleh keterangan ini, Allah menjelaskan ada 5 hal alasan kenapa berhala atau sesembahan lain itu tidak layak untuk disembah oleh manusia. Jadi pada intinya adalah tidak ada alasan logis bagi manusia untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapapun tidak akan memiliki alasan yang kuat untuk tetap melanjutkan usahanya menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk apa lagi diperjuangkan untuk menyembah serikat-serikat yang lain? Marilah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang dialah satu-satunya penentu di dalam kehidupan ini. Ya, memang sangat menarik sekali pada kajian ayat ini. Kita ingin menceritakan tentang gejolak jiwa seseorang ketika dilanda musibah atau diterpa oleh sebuah musibah juga. Ini kita gambarkan pada zaman jahiliyah terdahulu, ketika para orang kafir Quraisy itu mengatakan ketika mereka itu tertimpa musibah, mesti mereka mengatakan ya latal ya uzza, yeah. Karena memang keyakinan mereka pada saat itu bukan atas dasar keyakinan Islam. Kita sekarang ini ya, keyakinan kita, agama kita adalah Islam. Macam manapun orang itu jauhnya dari ajaran Islam, ketika dihentakkan bumi ini, kalimat yang pertama dikeluarkan mesti kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata apa? Ini adalah ada kesamaan pada zaman dahulu dengan sekarang itu. Mesti yang mereka sebutkan itu apa yang menjadi keyakinan pada mereka, pada diri mereka pada saat itu. Artinya keyakinan itu bukanlah di secara sengaja atau tidak sengaja, tapi ini memang sudah buatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa kita yang kita miliki sekarang adalah buatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekilas spontan kita akan segera menyebutkan hal tersebut. Karena apa? Karena tidak akan pernah kita lari daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menyebutkan wa in tad'uhum ini artinya kan artinya mengajak atau apa yang paling kita minati dalam hidup ini. Maka ketika kita minati hidup ini, kita berkecimpung di dalam kehidupan kita ini, maka syarat yang paling yang utama dan yang pertama sekali, kita tidak boleh lepas dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita akan kembali kepadanya. Untuk itu kita menemukan juga di akhir pertemuan ini bahwa bekerjalah dengan nama Allah. Selalu memulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, mengendarai, makan, minum, tidur dengan bismillahirrahmanirrahim, ketika kita yakini bahwa dengan nama Allah lah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat, yang miskin menjadi kaya. Itu semua dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iya, maka dengan kesimpulan terakhir, marilah kita menyembah Allah karena Allah lah yang menjawab dan mengabulkan segala permintaan kita. Jangan selain itu, karena selain itu tidak akan dapat diharapkan, bahkan tidak bisa dapat mengabulkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Rasa mohon maaf kami juga atas segala kekhilafan, dan kami mengundurkan diri, insyaallah akan bertemu nanti di hari yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada pembagian ini. Pembagian apa? Pengeluaran ada. Allah, minggu depan, berarti. Belum ada. Apa? Belum ada. Kalau balik ke jadwal awal, biasanya ana lagi tuh, ada ana kena lagi. Apa itu? Ana yang kena. Oh, kontak Ustaz Hanafi.